pusing, pikiran pun tambah pusing. Bingung aku, jadi bingung memikirkan keluarga. Pusing-pusing, aku pusing, pikiran pun tambah pusing. Anak terlanjur lima, semuanya sekolah, mereka memerlukan biaya. Anak terlanjur lima, semuanya sekolah, mereka memerlukan biaya. Bingung-bingung, aku bingung memikirkan keluarga. Pusing-pusing, aku pusing, pikiran pun tambah pusing. Bingung aku, jadi bingung memikirkan keluarga. Pusing-pusing, aku pusing, pikiran pun tambah pusing. Anak terlanjur lima, semuanya sekolah, mereka memerlukan biaya. Anak terlanjur lima, semuanya sekolah, mereka memerlukan biaya. Sebagai orang tua tidak putus asa, walau diriku kini telah lama di PHK. Sekolah, mereka memerlukan biaya. Anak terlanjur lima, semuanya sekolah, mereka memerlukan biaya. Aku sebagai orang tua putus asa, walau diriku kini telah lama di PHK. Anak-anak semuanya harus tetap ke sekolah. Sekolah, mereka memerlukan biaya. Anak terlanjur lima, semuanya. ke sekolah, mereka memerlukan biaya.